محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ويسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita bersama. Matur nuwun, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini Bapak Ibu adalah pertemuan yang penuh dengan rahmat, barokah, ridho dan ampunan Allah Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah semoga yang kita lakukan malam hari ini dicatatnya sebagai amal soleh yang telah memberatkan timbangan kita semua. Sekaligus kita bertawassul kepada Allah Ta'ala sekaligus kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan yang kita lakukan malam hari ini. Mudah-mudahan kelak kita semua dikuburkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa adab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu, kita melanjutkan sholat Jumat ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man irtasala thumma atal jumu'ata. Barang siapa mandi kemudian mendatangi Jumatan. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang mau Jumatan itu harus mandi dulu Bapak Ibu. Ya. Dan mandinya adalah mandi seperti mandi jinabah, jadi pakai keramas. Nah, untuk mandi ini hukumnya wajib atau mustahab? Ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab. Tetapi yang benar, mandi untuk hari Jumat ini hukumnya wajib bagi orang yang bau. Kalau misalkan tidak bau, maka dia wudhu saja tidak menjadi masalah, boleh. Tetapi kalau dia mandi, maka jauh lebih utama. Itu untuk mandi hari Jumat. Jadi wajib bagi orang yang bau keringat, yang baunya tidak enak, itu wajib Bapak Ibu. Tapi kalau tidak bau, maka mandi di sini sifatnya adalah mustahab atau sunnah. Berarti ini manirtasala, barang siapa mandi summa atal jumu'ata, kemudian mendatangi Jum'atan. Nah, mendatangi di sini tentu bukan pas khotib naik mimbar Bapak Ibu, tetapi jauh sebelum itu, yang mungkin jam 11 lah. Ya. Lebih bagus lagi setengah 11 untuk doa kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, itu jauh lebih baik. Fa shalla ma takdirlahu, kemudian mengerjakan sholat yang ditakdirkan baginya. Ini sholat tahiyatul masjid, Bapak Ibu. Jadi untuk Jumat itu tidak ada yang namanya qobliyah Jumatan, tidak ada. Yang ada itu qobliyah zuhur 4 rakaat. Tapi kalau untuk Jumatan tidak ada, adanya cuma sholat tahiyatul masjid. Dan tahiyatul masjid ini meskipun tidak wajib, tetapi sangat ditekankan. Dulu sudah kita bahas bersama bahwa ada orang masuk masjid langsung duduk, sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah. Nabi bertanya, pun sholat tapean, gitu kan? Rupanya belum. Ya lu sholat dulu 2 rakaat ringan, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau jenengan sebelum Jumatan itu yang sunnah adalah sholat tahiyatul masjid. Terus ada apa lagi setelah itu? Ya mungkin kalau mau sholat, monggo sholat mutlak, ya sholat mutlak 2 rakaat, gitu kan? Tetapi jangan diwajib-wajibkan, Bapak Ibu. Yang menjadi masalah, ya, yang masalahnya menjadi bid'ah itu adalah perkara yang mubah atau perkara yang sunnah, tapi kemudian dianggap seakan-akan wajib. Ini yang nggak boleh. Misalkan ya, biasanya kan di masjid kita, di beberapa masjid itu kan ada 2 adzan. Nah, sudah tahiyatul masjid, adzan pertama kan. Kemudian setelah itu langsung semuanya buru-buru sholat 2 rakaat. Nah, ini andaikan jenengan tanya mereka, pian sholat apa? Niatnya enggak tahu. Itu sholat mutlak. Ya, sebetulnya boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan, boleh. Tapi kalau diwajib-wajibkan dengan ya keyakinan setiap adzan pertama harus sholat 2 rakaat, kalau enggak begitu salah atau enggak afdol, jadi yang bahaya. Malah yang paling afdol itu yang nutup membaca Al-Kahfi, memperbanyak sholat sholawat ini, Bapak Ibu. Nggih. Fa shalla ma qutira lahu, kemudian mengerjakan sholat sesuai yang ditakdirkan untuknya. Tsumma ansata, kemudian diam, ya diam, tidak ngomong dewe, ya tidak tidur, tetapi mendengarkan khotib ketika berkhutbah. Hatta yafrughal imamu min khutbatihi, sampai imam selesai dari khutbahnya. Tsumma yusalli ma'ahu, kemudian dia sholat bersama imam. Pahalanya apa, Bapak Ibu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ghufira lahu ma bainahu," diampuni baginya ma bainahu, apa yang ada di antaranya, ya, Jumat ini maksudnya, wa bainal jumu'atil ukhra, dan antara Jumat berikutnya, wa fadlu thalathati ayyam, ditambah 3 hari. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Jadi keutamaan Jumatan itu, Bapak Ibu, satu Jumat ditambah 3 hari, semua kesalahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesalahan yang dimaksudkan kesalahan yang mana? Kesalahan yang dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, Bapak Ibu perlu taubat secara khusus. Nah, kayak Ramadan, ya, umroh, haji, ini kan sangat menghapuskan dosa, ya. Tetapi dosa yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil. Adapun kalau dosa besar, tidak tahu sholat haji, ya percuma. Tidak sholat zakat, tidak sholat puasa, ya percuma. Tapi ya mudah-mudahan selama dia masih ada keinginan berpuasa, ya mudah-mudahan kapan-kapan dia mendapat hidayah, kemudian istiqomah dalam sholat. Nah, dalam hadis lain itu, Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-salawatul khamsu, sholat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, Jumat yang satu sampai Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadhan kafiratun lima bainahunna, itu adalah menghapuskan dosa-dosa yang diantaranya, di antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, antara sholat dengan sholat. Syaratnya idza jutuni batil kabair, jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Berarti maknanya apa? Kalau dosa besar enggak ditinggalkan, percuma pian Ramadan barang, ya kan? Makanya kan sampai ada Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar sampai amin amin amin itu kan. Nah, ada dosa besar di situ, Pak. Yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rodi ma'an fumri'in, gerungung ya irunge. Jadi binasa seseorang adroka abawaihi indal kibar, dia mendapati bapak ibunya dalam kondisi tua. Falam yudkhilahu jannah, tapi keduanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Ini kan durhaka, Pak. Sementara dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata aqun liwalidai, tidak bisa masuk surga orang yang durhaka kepada bapak ibunya. Loh, durhaka kan bukan syirik, kok bisa enggak masuk surga? Maksudnya tidak bisa masuk surga langsung bersama orang-orang yang masuk pertama kali ke dalam surga. Bisa masuk surga tapi mau tidak mau harus mampir dulu ke dalam neraka. Insyaallah begitu, Bapak Ibu. Nah, ini hadis tentang keistimewaan Jumatan ya. Gitu ya Allah, kaum muslimin wis amali ka Allah, Jumatan gak temenan tekani ya. Khotib wis ape komat baru datang ya. Koyo kebanyakan amal wae gitu kan. Padahal masyaallah ini diampuni dosa-dosanya. Malah ada hadis lain, Bapak Ibu, yang lebih apa ya, lebih mendorong kita untuk semangat Jumatan ya, untuk semangat Jumatan. Jadi kalau kita ada kesempatan, Bapak Ibu, ya jangan sampailah kita telat Jumatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala wa ghtasala yaumal jumu'ah, barang siapa yang memandikan dan mandi. Nah, ini maksudnya ya saya kira enggak seperti itu, Pak. Tapi ketika saya baca syaratnya rupanya benar gitu loh. Jadi man ghassala yang dimaksudkan memandikan itu adalah memandi jinabahkan istrinya. Jadi ketika ada apa ya mau Jumatan itu disunahkan menggauli istri dulu. Kenapa? Biar nanti, Pak, ketika mau Jumatan itu berangkatnya itu enggak tolak-tolak gitu loh. Enggak pecicilan makan nih bojone wong disawangi gitu loh. Nah, itu maksudnya di situ kata para ulama itu. Makanya artinya man ghassala, barang siapa membuat mandi jinabah istrinya, wa ghtasala, dan dia juga mandi besar yaumal jumu'ati pada hari Jumat, wa baqara wa btakar, wa baqara wa btakar, kemudian dia itu segera berangkat pagi, Pak, dan cepat-cepat. Nah, berarti kan ketika jam 10, jam setengah 10 sudah siap-siap dia gitu. Wa masya wa lam yarkab, kemudian berjalan, Pak, dan tidak naik kendaraan. Bayangkan. Berarti kalau panjenengan misalnya jenengan naik jumatan jalan kaki, Pak Bos, enggak boleh. Ini wa masya wa lam yarkab, ya boleh naik kendaraan, Pak, tetapi dengan panjenengan berjalan itu berarti keutamaannya jauh lebih besar. Abdullah bin Umar itu, Pak, ketika jalan itu kan menunjukkan bahwa jauh sebelum tiba waktu sholat harus berangkat ya. Itu dia berjalannya itu dengan langkahnya itu didekatkan pelan-pelan gitu. Sampai ada yang bilang andaikan itu dengan semut itu diukur lebih cepatan semut, mungkin sampai ya sampai saking pelannya dia berjalan untuk memperbanyak langkah kaki itu kan. Sampai-sampai kan minum dulu. Bismillah. Jadi sampai ada cerita begini Pak, ada seorang sahabat itu rumahnya jual, tapi nggak pernah dia itu telat sholat lima waktu dengan takbiratul ihram bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena rumahnya jauh, ingin dia pindah ke area yang dekat Masjid Nabawi gitu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar itu, beliau mengatakan dia rukum tuktabu atharukum, yang artinya semakin jauh tempat tinggal kalian, semakin banyaklah jejak kaki kalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk pada pembahasan ini yang tertera dalam surat Yasin, gimana bunyinya? Inna nahnu nuhyil mauta, terus apa? Wa natubu ma qaddamu wa atharuhum, terus nama? Wa kulla syai'in apa? Ahsainahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, kami kata Allah yang akan menghidupkan orang-orang mati. Wa natubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kamilah kata Allah Ta'ala yang mencatat apapun yang mereka persembahkan, kebaikan maupun keburukan, wa atharuhum, dan jejak-jejak peninggalan mereka, termasuk jejak kaki ketika berangkat menuju sholat. Ketika panjenengan meninggal, apa yang sudah ditinggalkan? Kalau sudah meninggalkan misalnya Masya Allah wakaf masjid, wakaf madrasah, wakaf sumur, alhamdulillah gitu. Tapi kalau meninggal malah meninggal utang, na'udzubillah, atau meninggal anak yang enggak benar, nah ini yang bahaya Bapak Ibu. Makanya kita perlu memikirkan, mungkin aku mati apa sih enggak tinggal noyo gitu. Ya biar jadi jari ya Pak, jangan sampai kita itu dengan kita mati berhenti pula pahala kita, jangan. Kalau amal buruk berhenti dengan mati harus ya. Tapi ada orang itu Pak yang ketika meninggal dunia itu amal buruknya berhenti tetapi pahalanya tetap terus berjalan. Nah ini dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau panjenengan pengen demikian lakukan 7 perkara atau salah satunya. Yang pertama, jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna mimma yal'aqul mu'mina min ba'di mautihi, ya, perkara yang disusulkan digabungkan kepada seorang muslim setelah dia mati. Pertama adalah ilman allamahu wa nasyara, ilmu yang dia ajar dan sebarkan. Yang kedua, wa mushafan warata, mushaf Al-Qur'an yang dia wariskan. Mumpung mau Ramadan Pak, biasanya Ramadan itu banyak orang sih enggak tahu ngaji, belajar ngaji. Nah itu yang siapkan sebanyak-banyaknya mushaf Al-Qur'an di masjid. No ilang, tidak apa-apa no ilang niatnya memang untuk biar dibaca, ya ya, gitu. Yang kedua apa? Awaladan solihan tarokahu, anak soleh yang dia tinggalkan. Atau rumah untuk ibnu sabil yang dia bangun. Ya mungkin ada orang pak musafir tidak punya rumah. Dengan panjenengan yang bikin rumah khusus itu dia ada tempat nginap gitu. Kemudian masjid yang dia bangun, kemudian pohon yang dia tanam, kemudian yang ketujuh adalah mata air yang dia gali. Mata air yang dia gali. Silakan dicari daerah-daerah yang rawan air. Pasti ketika kemarau enggak ada air ya. Nah itu bikin sumur tros di sana, Masya Allah pahalanya. Oke, itu kalau panjenengan bisa bikin banyak seperti itu, wah bisa-bisa meninggal guyu-guyu gitu kan. Nah, tadi ada berapa tadi? Ada 7, ada tambahan atau sedekah yang dia keluarkan saat hidup dan masih sehat. Ya karena kalau sedekah itu disedekahkan pas mati ya enggak begitu besar pahalanya. Atau dia sedekah harus kudu mati ya, kan memang enggak butuh uang sudah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus shadaqati afdhalu ajran?" Sedekah napa sih sing paling besar pahalanya? Padahal sedekah itu sudah besar pahalanya. Ditanya beliau yang paling besar pahalanya, kata Nabi, "Anta shadaqa wa anta sahihun sahih." Jika kamu sedekah sementara kamu dalam kondisi sehat dan pelit. Apa maksud sehat dan pelit? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takhsyal faqr," kamu takut miskin, "wa ta'mulul ghina," kamu pingin kaya, "wala tumhil," kemudian kamu tidak menunda. "Hatta idza balaghatil hulqum," hingga ketika nyawa sampai tenggorokan, "qulta," ente baru ngomong, "li fulanin kada wa li fulanin kada," untuk si fulan sekian, maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya orang ketika kondisi sakaratul maut yang pasti mati, kan dia sudah tidak butuh harta kan? Itu harta sudah bukan milik dia, sudah milik ahli waris. Makanya kalau harta milik ahli waris kemudian dia sedekahkan, ya itu kan malah berdosa wong butuh harta ini kok ya kan? Atau kemungkinan tetap dapat pahala tapi duit kumit sekali. Beda dengan yang anta sedekah wa anta sahihun sahih tadi. Nggih, ini berkaitan dengan berjalan ini. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kemudian wa masya wa lam yarkab, berjalan dan tidak naik. Wa dana minal imami, kemudian mendekat ke imam, Pak. Jadi panjenengan kalau datang awal-awal itu duduk sebelah mimbar sini loh. Nah, kadang ada orang itu tok awal tapi nang mburi ngono. None sapa wong wedok bagi iki. Nggih. Ini wadana minal imam, mendekat kepada imam. Malah nanti di sini ada penjelasan para sahabat itu, Pak, ketika mendengarkan khotib itu mencurang gini melihat gitu. Nanti ada hadisnya di sini. Wadana minal imam, mendekat kepada imam, fa'an sota, mendengarkan. Nah, masya Allah pahalanya. Kana lahu bikulli khutwatin yaktuha, maka baginya pada setiap langkah yang dia langkahkan, Pak, siyamu sanatin wa qiyamiha, yaitu puasa 1 tahun dan qiyamul lail 1 tahun. Bayangkan sekarang panjenengan lo bisa enggak qiyamul lail 1 tahun penuh gitu? Enggak bisa sih. Puasa 1 tahun penuh gak mandek belas bisa? Enggak bisa, Pak. Nah, ini masya Allah keutamaan Jumat ini, hadisnya sahih. Ada dalam riwayat Ahmad, ada dalam riwayat Abu Dawud dari sahabat Aus bin Abil Aus radhiyallahu anhu. Bayangkan berjalan tadi itu loh syaratnya, membuat mandi istri, mandi jinabat, pagi-pagi berjalan dan tidak naik, kemudian mendekat kepada imam dan mendengarkan, enggak turu. Nek turu ya beda lagi gitu kan. Nah, ini setiap langkahnya, Pak, 1 langkah itu, bayangkan 1 langkah puasa 1 tahun, 1 langkah qiyamul lail 1 tahun. Nah, dan ini kalau 1000 langkah piro itu? Masya Allah. Ya, ini ibaratnya kita memanjangkan umur, Pak, gitu loh. Nah, ibadah-ibadah seperti ini mestinya kita ingat-ingat terus ya, karena kita kan enggak mungkin lah puasa 1 tahun penuh kan. Sama seperti kayak Lailatul Qadar, kenapa para ulama kok begitu semangatnya, begitu nemen goleke terhadap Lailatul Qadar itu? Karena kalau pas dia ibadah pada malam Lailatul Qadar, Pak, itu dia tuh ibadah selama 83 tahun penuh loh. Jangan bisa ibadah terus 83 tahun penuh, enggak bisa. Gitu, makanya kesempatan-kesempatan seperti ini itu mesti kita kejar-kejar dan mesti kita ingat-ingat terus gitu loh ya. Cuma sayangnya ya yang namanya enggak sih enggak jadi wis. Insyaallah ingat terus kok. Nggih. Ini Bapak Ibu hadis Abu Hurairah. Hadis berikutnya ini tentang waktu mustajab ketika Jumat, hari Jumat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan hari Jumat. Faqala, maka beliau bersabda, fihi sa'ah, pada hari Jumat itu ada satu waktu, sa'ah. La yuwafiquha abdul muslimun, ya, la yuwafiquha abdul muslimun, ha, kembali kepada sa'ah, ya, tidak ada seorang hamba muslim, ya, berbarengan, ya, berbarengan dengan waktu itu, ya, wa huwa qa'imun yusolli, dan kondisi dia sedang berdiri sholat pada hari Jumat, ya. Yas'alullaha azza wa jalla syai'an, yang dia minta kepada Allah azza wa jalla sesuatu, illa a'tahu iyyah, kecuali Allah memberikan itu padanya. Wa asyara bi yadihi yuqalliluha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangannya, yuqalliluha, yuqalliluha itu artinya dari kata qalil, qalil itu kan lawan kathir, ya, sedikit. Jadi beliau itu memberi isyarat dengan tangannya bahwa waktu ini sangat sebentar. Gitu loh. Ini muttafaqun alaihi, sedangkan dalam riwayat Muslim wa hiya sa'atun khafifah, itu adalah waktu yang sebentar, khafif, ringan, ya. Saya ulangi lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang hari Jumat kemudian bersabda, fihi sa'atun, padanya ada satu waktu, la yuwafiquha abdul muslim, tidaklah berbarengan dengan waktu itu hamba muslim, wa huwa qa'imun yusolli, dan dia sedang berdiri sholat, yas'alullaha azza wa jalla syai'an, kemudian dia minta sesuatu kepada Allah azza wa jalla, illa a'tahu iyyah, kecuali Allah memberikan itu padanya. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, dan Nabi memberi isyarat dengan tangannya, menjelaskan bahwa waktu itu adalah sebentar. Kapan waktu ini Bapak Ibu? Nah, kalau di sini ini kan qa'imun yusolli, berdiri salat. Nah, masalahnya salat itu kan enggak harus salat. Jadi orang ketika datang ke masjid, Pak, niatnya untuk sholat, dengan dia itu beristighfar terus sampai qomat, itu dia mendapatkan pahala sholat dan dihukumi sholat gitu. Nah, berarti di sini ini kemungkinan, dan nanti ada penjelasannya, itu adalah ketika duduk di antara dua khutbah atau ketika khatib berdoa. Khatib berdoa, makanya mestinya dalam doa ini khatib itu mengucapkan doa-doa yang berkualitas, doa-doa yang difahami banyak orang gitu. Nah, masalahnya banyak kaum muslimin ini tidak ngerti artinya doa itu, loh, masalahnya. Jadi untuk yang namanya berdiri sholat ini ya tidak harus berdiri betul-betul sholat. Intinya dia pas minta kepada Allah Ta'ala, kecuali Allah pasti memberikan apa yang dia pinta itu. Jadi ada yang mengatakan pula bahwa waktu mustajab ini Bapak Ibu adalah setelah asar sampai menjelang maghrib. Nah, itu mestinya kita juga yang memanfaatkan betul-betul waktu itu gitu. khusus untuk berdoa. Atau kita habis asar jam 4, setengah 5 pergi ke masjid, sholat tahiyatul masjid ya, niat tahiyatul masjid, niat 2 rakaat wudu, terus setelah itu duduk berdoa sampai maghrib. Nah, ini sunnah ini gitu. Kemudian wa an Abi Burdata, dari Abu Burdah, an abihi, dari bapaknya, radhiyallahu an, qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang waktu itu, Bapak Ibu, iya, waktu itu ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas shalah, yaitu waktu antara imam duduk sampai sholat selesai. Nah, berarti kan waktunya kan kapan? Jadi mulai imam duduk sampai selesai sholat. Berarti kan termasuk doa ketika khatib baca doa. Okay. Termasuk ketika khatib duduk di antara dua khutbah, itu kan sunnahnya kan berhenti sekadar bacaan al-ikhlas lah paling cepat. Nah, itu andaikan kalau agak lama dikit gitu dibuat fokus doa enggak menjadi masalah gitu kan. Cuma kan rata-rata di kita kan enggak lama duduknya. Apalagi wong kan cepet-cepetan pengen namari khutbah gitu kan. Padahal sak minggu pisan nyewan pemane corona. Enggak boleh lama-lama, maksimal 15 menit. Wis gak tau melu ngaji, seminggu pisan 15 menit pisan kan gitu ya. Jadi ini hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas shalah. Jadi waktunya itu adalah antara imam duduk sampai sholat selesai. Nah, berarti ketika sholat itu kan ada sujud, Pak, sempatkan berdoa. Ketika sebelum salam juga sempatkan berdoa, nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita semua. Ini riwayat Muslim. Nah, masalahnya Ibn Jumar lali terus. Wa rajahad Daruqutni, ya, Ad-Daruqutni menguatkan, merojihkan annahu min qauli Abi Burdata, bahwa ini pendapatnya Abu Burdah, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apalah, sahabat kan mending ya diikuti, enggak apa-apa sahabat. Wa fi hadits Abdullah bin Salamin inda bin Majah, sementara dalam hadits Abdullah bin Salam pada riwayat Ibnu Majah, juga dari Jabir pada riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, waktunya itu annaha ma baina shalatil asri wa ghurubis syams, waktunya antara sholat asar sampai terbenam matahari. Jadi ini sudah ada kemungkinan dua waktu, Bapak Ibu, maka tinggal kita memanfaatkan aja. Memanfaatkan ketika khatib mulai duduk ya. Berarti duduknya khatib itu kan naik mimbar kan, duduk di assalamualaikum kan, kemudian duduk kan. Duduk kemudian azan baru. Nah ini jadi mulai duduknya imam sampai selesai sholat, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, selesai asar sampai terbenam matahari. Jadi Bapak Ibu, hadis-hadis ini ya, dua hadis ini ya, menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari yang mulia, padanya ada satu waktu yang sangat mulia, yang mana siapapun berdoa kepada Allah Ta'ala pasti dikabulkan. Nah, kalau kita punya hajat, Pak, catat, cari waktu itu gitu. Ya, cari waktu itu untuk kita bacakan di sana, kemungkinan besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama tidak minta melakukan dosa, selama tidak minta memutus rahim. Jadi ini apa yang diminta ya, semua urusan dunia, semua urusan akhirat, semua urusan agama minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi sekali lagi waktunya ini ada dua pendapat. Pertama, sejak imam duduk sampai selesai sholat. Pendapat kedua, setelah asar sampai terbenam matahari. Nah, berarti Bapak Ibu, ini kita dianjurkan untuk duduk fokus ya pada waktu yang penuh dengan berkah ini. Jadi kita bersungguh-sungguh doa di sana, mudah-mudahan itu bertepatan dengan waktu yang ijabah sehingga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini umum buat laki maupun perempuan. Lo masih perempuan haid enggak masalah, wong doa itu lo enggak ada syaratnya harus suci dari haid tok, iya ya. Seperti halnya dengan Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu wanita haid, bukan berarti kemudian karena dia enggak boleh salat besturu wayo, enggak juga. Dia berdoa boleh, baca Quran boleh. Dari Android ya. Dari Android atau dari terjemah ya. Hindari yang Al-Qur'an langsung ya, karena kita keluar dari khilaf para ulama kan begitu. Nggih. Kemudian hadis berikutnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, madhatis sunnatu anna fi kulli arba'ina fasa'idan jumu'atan. Sunnah telah berjalan sampun adzan, bahwa pada tiap 40 lebih itu ada jumatan ya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dengan sanad dhaif. Nah, ini kan ada mazhab bahwasanya untuk mendirikan jumatan itu minimal harus ada 40 orang. Nah, tapi hadisnya tidak sahih dan sudah kita pelajari bersama Bapak Ibu yang ketika Nabi jumatan kemudian ditinggal para sahabat kan, yang disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, wa taraku ka qaima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Itu kan tinggal 20 orang. Nah, berarti kan untuk jumatan itu enggak harus ada 40 orang, kurang dari 40 enggak menjadi masalah, 10 orang sah untuk jumatan. Ya, karena hadisnya dhaif. Ya, insyaallah begitu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan silakan. Enggak ada nggih? Monggo Pak, selamat silakan. Gih, tidak apa-apa. Jadi timbangan yang kau lali, aku enggak sempat, susah semua, enggak ada tempat untuk mandi. Tak wis habis subuh sebelum berangkat tak mandi jinabat pisan, diniatno gawe mandi Jumat, tidak menjadi masalah, Pak. Panjenengan terlambat sih masalahnya. Gih. Jadi untuk mandi jinabat itu kan hukumnya tidak wajib. Jadi wajib itu bagi orang yang bau. Kalau dia tidak bau cukup wudhu saja. Nah, misalnya panjenengan bekerja sebagai kuli bangunan misalnya, sebelum berangkat mandi jinabat, ya nanti ketika mau berangkat mandi wajib lagi. Karena yang menjadi tolak ukur di sini baunya, Pak Selamat, ya. Gitu. Jadi kalau misalkan nek misalnya memang kerjanya itu kerjanya tidak kepanasan, tidak mengeluarkan keringat, tidak akan ada bau, yang tidak menjadi masalah. Tapi meskipun sudah mandi jinabat, tapi kemudian mau jumatan kok bau lagi, nah ini tetap wajib mandi lagi. Insya Allah begitu, Pak Selamat. Wallahu a'lam. Ya, yang lain monggo. Kalau enggak ada, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.